Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana syahrun unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tema ceramah Ramadan pada malam hari ini adalah tiga fungsi Al-Quran ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan. Tiga fungsi Al-Quran ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan tiga itu pula yang harus kita raih dari Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Dan merugilah orang-orang yang kehilangan tiga momentum besar itu. Bersumber dari surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai di situ. Sebelum Ramadan menjadi bulan puasa, jauh sebelumnya menjadi bulan Quran dulu. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fungsi Ramadan bagi Quran seperti fungsi piring bagi makanan. Barang siapa punya piring tapi tidak ada isi makanannya, berarti rugilah dia, hilang kesempatan besar bagi dia. Begitulah orang yang di bulan Ramadannya tidak berQuran. Puasa dari pagi sampai sore, buka puasa, kemudian tarawih, ya bangun subuh, sholat lagi. Dia kehilangan momentum besar. Ibarat orang bawa piring, tapi tidak mendapatkan menu utama. Sejarah penetapan puasa di dalam Islam, sebelum ada bulan Ramadan, dulu itu belum wajib puasa Ramadan. Yang wajib adalah puasa Asyura. Setelah ada puasa Ramadan, maka tidak wajib puasa Asyura. Namun, proses penetapan Ramadan juga tidak seperti sekarang langsung. Ada dua tahap. Tahap pertama, ini tahap sulit. Aturan mainnya, barang siapa yang sudah sholat isya atau sudah tidur, maka dia tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, jadi tidak ada sahur. Sampai besoknya. Jadi jadwal makannya itu maghrib, ya buka puasa. Dan itu boleh makan, boleh minum, boleh ketemu istri, sampai sholat isya. Atau yang belum sholat isya, tidur atau ketiduran. Maka dia tidak boleh makan lagi ketika bangun, sampai maghrib esoknya. Ini ketetapan awalnya. Saat itu kemudian menyulitkan. Maka masuklah kepada fase kedua. Kisah tentang menyulitkan ini digambarkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seseorang yang bekerja seharian penuh. Sehingga pulang waktu maghrib buka puasa, dicari istrinya mana, kemudian ketemu, lalu minta makanan. Ketika istrinya menyiapkan makanan, sang suami yang sudah lelah ini ketiduran. Sudah, hilanglah kesempatan untuk berbuka. Sampai kemudian esok harinya sebelum maghrib dia pingsan. Dan ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah wahyu menasakh yang pertama dan kemudian disyariatkanlah Ramadan yang seperti sekarang ini. Tetapi kemudian datang kemudahan bagi musafir. Orang-orang yang dalam perjalanan boleh memilih untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Itu secara ringkas dan saya kira sebagian besar sudah pernah tahu dan sudah pernah belajar. Yang belum sebaiknya dibaca lagi. Karena bukan di situ tekanan saya, lebih kepada tiga fungsi Al-Quran terkait dengan Ramadan ini. Yang pertama, hudan linnas. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Dan yang ketiga, wal furqan. Tiga fungsi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Memang ada ayat yang bunyinya hudan lil muttaqin di surah Al-Baqarah juga. Di ayat 2 di surah Al-Baqarah. Tetapi terkait dengan Ramadan, ini hudan linnas berlaku bagi semua manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Dan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan detail tentang petunjuk itu. Jadi pertama petunjuknya, yang kedua keterangan dari petunjuknya. Nah inilah momentum. Jangan sampai kesempatan Ramadan hanya membaca petunjuknya, tetapi tidak membaca bayyinatnya, keterangannya. Kebanyakan kita khatam, blas, khatam, yes, selesai, tapi tidak paham isinya. Dia kehilangan momentum besar yang harusnya di bulan inilah bulan yang paling kondusif buat kita mendapatkan bayyinatin minal huda itu. Karena situasinya sudah dibentuk. Kondisinya sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Itu bukan hanya terkait puasa itu tidak Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu, juga tidak menginginkan tapi Allah menginginkan kemudahan bagi kamu, namun ada paket lain bahwa proses puasa yang sudah dimudahkan buat kamu itu adalah juga dalam rangka untuk mendapatkan bayyinatin minal huda. Nanti saya akan terangkan secara agak sedikit detail. Yang ketiga, wal furqan. Dan menjadi pembeda antara hak dan batil. Jadi barang siapa yang baca Qur'annya sampai khatam, selawat tarawihnya sampai komplit, tapi tidak banyak mendapatkan furqan di bulan Ramadan dari Al-Quran, maka dia termasuk orang yang lalai dalam hal ini. Baik, sekarang saya akan coba kembali lagi. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Menarik sekali. Di sini tidak disebutkan kriteria siapa yang bisa mendapatkan hudan. Kalau di surat Al-Baqarah 1-5 kan dijelaskan. Kriteria orang yang bisa mendapatkan hudan lil muttaqin yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila wa bil akhiratihum yuqinun. Jamaah yang ada di sini barangkali mudah-mudahan sedang menjadi pada posisi yang mendapatkan hidayah Al-Qur'an karena sudah punya lima modal dasar ini. Mudah-mudahan. Tapi setidaknya adalah jamaah yang sudah punya modal lima. Sehingga bisa menjadi muttaqin yang menjadikan Quran ini sebagai guidance. sebagai dalil, sebagai petunjuk bagi kehidupan dia. Namun menariknya, di surah Al-Baqarah 185 ini yang diceritakan adalah hudan linnas, berlaku bagi manusia secara umum. Terlepas dari PSSI, kemudian dipecat dari FIFA, ya, biaya untuk membuat event World Cup, Piala Dunia, itu berapa miliar dolar kira-kira? Supaya orang seluruh dunia melihat matanya kepada event kelas dunia ini. Sama halnya juga event Olimpiade. Tetapi kan di dalamnya isinya ya bisa ada kebaikan, bisa juga kemaksiatan. Mungkin banyakkan kemaksiatan daripada kebaikannya. Tapi menarik, kita tidak butuh biaya besar untuk mengajak manusia, atau manusia juga tidak diajak, tiba-tiba semacam kekuatan eksternal yang mengintervensi suasana, sehingga kok tiba-tiba orang-orang Islam khususnya yang jumlahnya mungkin 1,7 miliar, ada yang saleh, ada yang toleh, ada yang beriman, ada yang bejat, pokoknya KTP-nya Islam, tiba-tiba kok berubah ingin berbuat baik di bulan Ramadan ini. Walaupun tidak semuanya, tetapi ada suasana kok tiba-tiba ada semacam kekuatan eksternal yang membuat mereka berhenti dari berbuat jahat. Ini suasananya. Suasana ketakwaan sepertinya tidak terjadi pada hari Jumat, tapi itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang namanya Allah yuta wala yu'sa, Allah ditaati bukan dimaksiati. Allah itu yuzkar wala yunsa, diingat dan tidak dilupakan. Suasananya ini terjadi. Jamaah rahimakumullah, ini kondisi eksternal yang sudah Allah kondisikan pada bulan Ramadan ini. Tiba-tiba orang punya keinginan untuk berbuat takwa. Inilah sebetulnya energi Al-Quran itu. Ini energi Al-Quran. Yang saya tidak tahu alat apa yang digunakan untuk mengukur kalau betul-betul ini adalah energi Al-Quran. Kalau Anda tanya saya, Ustaz, jangan asal ngomong, apa buktinya bahwa ini energi Al-Quran? Terus terang saya juga tidak tahu. Yang saya tahu, di bulan Ramadan ini, energi Quran betul-betul telah menampakkan dalam hati keyakinan saya bahwa ada hudan linnas bagi semua manusia saat ini. Kalau ditanya apa indikatornya, susah juga. Tapi kalau boleh saya cerita, acara Hafiz Quran tahun lalu itu membuat satu kameramen non-muslim itu tiba-tiba masuk Islam. Kita semua tidak menyangka bahwa dia non-muslim. Hari di mana dia tidak perlu jadi kameramen, Sabtu Ahad dia datang. Bahkan dia yang paling kencang, acara ini harus berhasil dan gue kawal. Nah lu kan non-muslim, ngapain juga lu mikirin kayak gini, udah pulang sana, kata teman-temannya. Ternyata, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat ini yang dibacakan oleh anak-anak Hafiz Quran itu terus terngiang ketika dia lagi gak tugas. Masuk kamar mandi, ke WC, tidur, malam, gelisah aja. Yang terdengar, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Energinya. Dan Anda bisa melihat dengan tampak, kalau tiba-tiba orang bisa berbuat baik mereka itu, inspirasinya dari mana? Dan ukuran bahwa orang sedang berbuat baik, kitab standar apa yang kita gunakan untuk melihat orang itu baik atau tidak baik, dan semua itu ada di Al-Quran. Artinya, tadabur saya mengatakan bahwa hati saya meyakini bahwa kalau tiba-tiba sekarang orang-orang kok tiba-tiba berubah baik, ya yang paling jelas kan biasanya di awal sholat isya gak segini banyaknya, mungkin masih pada kerja gitu. Tapi saya kira umum sekarang masjid kan pada penuh-penuh nih, energi apa kira-kira? Apa yang menggerakkan hati mereka? Saya ngobrol sama anak saya lagi fakultas kedokteran di awal-awal. Bi, ini kalau seluruh tubuh ini, biasanya kita tahu gelombang magnetik membuat sel-sel ini bisa bergerak, kecuali sel jantung. Kalau yang lain itu digerakkan dari jantung, pertanyaannya sel jantung ini kita nggak tahu dari mana energinya kok sampai gelombang elektromagnetiknya atau listriknya ini kok bisa sendiri, dari mana dia, pertanyaan saya, pertanyaannya seperti itu kepada saya. Ya, saya bilang innamal a'malu binniat. Nah, itulah pentingnya niat. Kenapa sel ini tetap bekerja? Elektromagnetiknya juga terus, apa, gelombang listriknya terus bekerja, terus terang dunia kedokteran enggak bisa menjawab. Baterainya di mana ini kira-kira gitu. Dan lifetime-nya sampai kapan? Enggak ada yang tahu. Tapi menarik, tiba-tiba orang mau berbuat baik di bulan suci Ramadan, yang gak biasa pakai peci, kemudian pakai peci. Yang gak biasa pakai baju koko, pada pakai baju koko gitu. Ini kan gak ada dalam buku etiket terbitan Prancis dan Belanda, ini semua ada di dalam nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kalau saya ditanya lagi, apa indikatornya Ustaz mengatakan bahwa kebaikan yang ada di muka bumi sekarang adalah energi Al-Quran? Ya, yang saya bisa tampakkan tadi itu, mulai dari yang masuk Islam sampai tiba-tiba preman pun berbuat baik, jangan ganggu dia, dia lagi mau terawih tuh, udah gak usah lo kerjain deh, ini bulan baik nih, gitu ya. Sampai anak yang gak ngerti-ngertian, ini saya dengar celoteh anak semalam sebelum tidur, anak saya kelas 5, punya teman agak-agak playboy. Ya, kelas 5 aja udah bisa jadi playboy, inilah dunia postmodernisme ini. Ngobrol begini, "Dih, gue galau nih, Dih." Anak saya kelas 5 SDP kok. "Galau kenapa lo?" "Ya, gue punya 3 kebetan," dia bilang gitu. Terus, saya yang tadinya sambil zikir dengerin, dia jadi ketawa. "Kenapa?" "Iya nih, mau bulan puasa, gue takut dosa nih, gue mau putusin semua, tapi gue takut dia sakit hati, Dih." Ya, yang ditanya gak lebih pinter. "Ah, lu gila, lu ditinggalin sama, lu jangan gitu, gua lagi galau nih," gitu. Coba lihat. Ini cerita. Tapi menurut saya, "Nak, kamu jangan terlalu ambil hati. Dia tuh cuma gaya raja. Perempuan yang ditaksir juga belum tentu suka sama dia, cuma perasaannya dia aja kayak begitu. Tapi keinginan dia untuk berhenti menjadi playboy cap gomeh karena sebentar lagi Ramadan, itu dari mana energinya? Apa ada promosinya gitu? Mari hentikan maksiat, tiba-tiba kedengaran dari langit. Gak ada. Boleh gak kalau saya bilang hudan linnas? Tapi pastinya yang paling banyak merasakan keuntungan itu adalah al-muttaqin pada bulan ini. Yang paling banyak perolehannya adalah hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Ini juga yang enggak biasa bangun sahur malam-malam, tiba-tiba kok tiba-tiba aktif bangun malam gitu ya. Dari mana itu energinya coba? Ini persoalan hidayah, Bro, gitu kira-kira. Kalau cuma sekedar dibangunin, banyak yang susah banget dibangunin itu. Tapi tiba-tiba mau berbuat baik pada malam hari itu, ini juga sebuah kelebihan. Ya, tapi yang aneh-aneh tetap ada lah ya. Misalnya jangan setel Quran sebelum subuh, kan gitu. Adalah gitu kira-kira. Yang puasa hormatilah yang tidak puasa. Memang agak-agak belibet juga sih cara berpikirnya sebetulnya, tapi ya adalah yang agak-agak unik gitu. Ya. Tapi rupanya perkataan itu menjadi enggak populer dan menjadi kalah karena energi hudan linnas menjadi lebih kuat. Energi hudan linnasnya apa Anda dengar sekarang? Ada enggak yang matiin sound system sebelum subuh sekarang ini? Ada? Wah, kalau betul-betul bilang, bulan Ramadan, enggak boleh bangunin orang sahur, orang-orang pakai toa, habis turun jadi presiden. Dari mana energinya itu datang? Hudan linnas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita dengan dengan sifat kemanusiaan kita pada bulan Ramadan ini. Enggak berubah baik juga, enggak bertambah baik juga, merugilah kita semua. Dan yang kedua, ini bulan di mana kesempatan kita dakwah sekencang-kencangnya, terutama di keluarga nih. Kumpulin anak-anak di rumah, kompakin semua. Nah, nanti kita bangun jam 3:30 semuanya ya. Kita tahajud dulu, baru kemudian bareng-bareng, yang jarang bareng-bareng makan satu meja, satu keluarga, makan bareng. Nah, habis subuh jangan pulang ya. Kita tetap duduk di masjid ya. Ayo setoran hafalan, kompakin semua seisi keluarga. Ini bulan paling gampang. Bahkan yang punya masalah dengan pasangannya, yang tukang tidur, punya masalah dengan anaknya, punya masalah dengan keluarga besarnya. Ini kesempatan di mana orang ini seperti besi yang lagi dibakar, lagi membara ini, tinggal dibentuk saja di bulan suci Ramadan ini. Jadi, para orang tua khususnya, jangan kehilangan kesempatan. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Apa itu keterangan-keterangan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah saya gambarkan. Kok bisa ya orang-orang tiba-tiba berbuat baik sekarang? Itulah karena energi Al-Qur'an. Kalau dicari dari mana ayat-ayat tentang itu semua, saya kira bertebaran. Peran Al-Qur'an sebagai bayyinat. Misalnya ayat 1. Hudan alif lam mim. Zalikal kitab. Mana fungsi dia sebagai bayinat di sini? Coba lihat ya. Kalau saya pegang lagi begini, ini namanya apa? Belum saya buka, saya bilang ini apa namanya? Mushaf. Kalau sekarang saya baca menjadi sebuah bacaan, ini namanya apa? Quran. Kalau sekarang saya mau jadikan ini sebagai panduan, ya, bagaimana sih saya bisa mendapatkan cahaya Al-Quran? Bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi orang bertakwa menurut Quran? Berarti saya gunakan dia sebagai apa di sini? Panduan. Iya, kitabun, alkitab, manual book. Kalau sekarang, ya ampun, kenapa juga orang di dunia ini kok berupaya menegakkan ekonomi? Ya, saya ketemu dengan beberapa pebisnis di bulan Ramadan ini, semua secara ekonomi berat. Lalu ngobrol dengan semua sistem ekonomi ini. Apa sudah benar ini riba yang dominan di sekeliling kita ini? Bunga-bunga bank itu riba, itu di sini jelas sekali. Menurut kamu di surah ini, ada di dalam surah Ar-Rum ayat 39. Apa yang kamu anggap tumbuh? Jadi kamu sekarang nih pelit nih bulan Ramadan nih. Udah dah, ditabung aja, deposito aja, jangan diambil. Nanti kalau disedekahin malah berkurang. Nanti ambilnya jelang Lebaran supaya bertambah bunganya. Kata Allah itu gak nambah. Justru kalau infaknya itu gede di bulan Ramadan, wah itu dari surat Al-Baqarah 261 sampai 270, itu isinya tuh luar biasa. Ada infak perannya sebagai perdagangan, ada infak perannya sebagai investasi. Betul-betul jadi orang kaya kita di bulan Ramadan ini, kalau kita berhasil memahami ayat itu. Ada Furqan. Jadi saat itu kalau saya ingin mencari sebuah pembeda antara hak dan batil, saya gunakan Quran sebagai apa? Furqan. Dan kalau ingin menghadapi orang-orang yang ngeyel, ya, ini gejala postmodernisme, orang gak ngerti agama, ngatur-ngatur agama lah, kira-kira begitu. Atau tadi nonton TV, ada anak menolak jasad ibunya, karena gara-gara ibunya lah, dia dulu bisa masuk penjara, atau dipenjara gara-gara perbuatan ibunya. Untuk anak-anak yang sakit hati kepada ibunya sampai jasadnya tidak bisa diterima kehadirannya oleh si anak, apa argumentasi yang paling kuat, narasi yang paling kuat untuk digunakan agar anak ini yakin? Gunakan Quran sebagai mubin, sebagai argumentasi. Apalagi kekuatan sihir dengan semua pencitraan dan kebohongan publik yang dibuat oleh media. Bacain aja Quran, itu cuma kayak kabut itu semua. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Saat itu saya gunakan Quran sudah sebagai apa itu? Yang mematahkan argumentasi orang lain. Yang membuat saya terang dari kegelapan. Ini sudah berfungsi sebagai nur. Dan ini isinya bayinat semua. Anda ingin fungsikan dia sebagai apa? Nur bagi orang yang gelap? Argumen bagi liberal dan sekuler? Kitabun bagi orang yang galau? Bacaan paling enak bagi para pemikir, Quranun, dan seterusnya semua di sini, ubayyinatin minal huda. Dan yang terakhir, wal furqan. Jadi, kalau sampai gak dapat yang tiga dari Quran selama bulan suci Ramadan, Anda adalah orang yang pegang piring tapi gak dapat nasi. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.